Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة kita dengan puasa sunnah. Terakhir kita sebutkan puasa hari Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Nah, di antara keutamaannya, Rasulullah menyebutkan yukafiru sana al-madiyah, menghapuskan setahun dosa sebelumnya. Berkaitan dengan puasa Asyura, ada beberapa pasal-pasal yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Pasal pertama ketika Rasulullah SAW berada pada zaman jahiliyah. Nah, Rasulullah SAW melihat manusia ketika itu melaksanakan puasa Asyura, ya, puasa 10 Muharram. Nah, kemudian ketika Nabi SAW tiba di Madinah pun, Rasul melihat orang-orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura. Ya. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, hari apa yang mereka berpuasa padanya? Mereka mengatakan, hada yawmun azim. Najallahu fihi Musa wa qaumah. Ini merupakan hari yang agung di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya pada hari tersebut. Wa aghraqa Fir'aun wa qaumah. Dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di hari tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata orang Yahudi, maka kami pun berpuasa. Kemudian Rasulullah mengatakan, nahnu ahakku wa awla bimusa minkum. Kami lebih berhak dan lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa dibandingkan dengan kalian. Sehingga Rasulullah SAW pun berpuasa Asyura dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk puasa Asyura. Nah, kemudian pasal yang berikutnya, Nabi SAW berazam, berniat, bertekad, kalau seandainya masih hidup pada tahun yang berikutnya, akan berpuasa tanggal 9 Muharram, disamping berpuasa tanggal 10 Muharram. Ya, akan tetapi qadarullah masyafa'al, belum masuk tahun yang berikutnya, Nabi SAW telah meninggal dunia. Sehingga beliau tidak sempat untuk melaksanakan puasa tanggal 9 Muharram. Tapi sudah bertekad untuk melaksanakannya. Sehingga termasuk di antara sunnah Nabi SAW. Sehingga disunahkan selain berpuasa tanggal 10 Muharram, berpuasa juga satu hari sebelumnya. Tanggal 9 Muharram. Ya. Dan juga boleh juga puasa satu hari setelahnya. dan mereka menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, dan puasa Asyura, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, hukumnya adalah wajib. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dia belum makan, maka hendaklah dia menyempurnakannya. Nah, tidak makan, tidak minum. Ya. Dan barang siapa yang sudah makan, maka hendaklah menahan diri dari makan dan minum. Ini ketika hari Asyura. Kemudian ketika turun ayat berkaitan dengan kewajiban puasa Ramadan, maka puasa Asyura hukumnya menjadi sunnah. Nah, kemudian puasanya berikutnya puasa Senin dan Kamis dari setiap pekannya. Ini pun telah dijelaskan. Ya. Ini puasa yang dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan Rasulullah senantiasa melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Ya. Kenapa? Dikarenakan di hari Senin dan Kamis diangkat amalan-amalan ke langit. Ya. Dan Rasulullah SAW ingin ketika diangkat amalannya dalam keadaan berpuasa. Nah, yang kelima, siyamu salasati ayyam min kulli syahrin. Berpuasa 3 hari setiap bulannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Amr. Berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr, sum minas syahri salasata ayyam. Berpuasalah 3 hari dari setiap bulan. Fa innal hasanata bi asli amsalihha. Sesungguhnya 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang semisalnya. Wa dhalika mislu siyami dahr. Yang demikian itu, berpuasa 3 hari, berpuasa 3 hari selama sebulan, seperti puasa sepanjang tahun. Ya. Dikarenakan dari 1 kebaikan, dibalas menjadi 10 kebaikan. Kalau sebulannya minimal kita puasa 3 hari, ya, tinggal kalikan. 3 kali 10, 30. Dianggap 1 bulan. Ya. Nah, kalau setiap bulannya kita berpuasa terus 3 hari, berarti seakan-akan kita berpuasa sepanjang tahun. Nah, bebas mau di awal bulan, di tengah bulan, atau di akhir bulan. Ya. Ini termasuk di antara puasa yang disunahkan. Nah, 3 hari dalam sebulan. Boleh berurutan, boleh juga terpisah. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Awsani khalili bi salas." Khalili, kekasihku, orang yang paling aku cintai, Nabi SAW berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Siyamu salasati ayyam min kulli sahar. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulannya. Ini diantara yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Wa rak'atai duha. Yang kedua, 2 rakaat duha. Minimalnya. Salat duha, 2 rakaat. Yeah. Boleh di awal waktu, pertengahan, atau di akhir waktu. Yeah. Walaupun ulama khilaf mana yang lebih afdol. Pada asalnya, salat duha afdol di akhir waktu. Salatul awabin hina tarmilul fisol. Rasulullah mengatakan, salat orang-orang yang bertobat ketika anak unta sudah mulai kepanasan. Di akhir waktu, jam 10, jam 10:30, 11. Ya, anak unta sudah mulai kepanasan ketika itu. Nah, tapi bagi yang mampu dan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia tetap tinggal di masjid, berzikir, baca Al-Quran, atau menghadiri majelis ilmu, ya, kemudian sampai matahari terbit dan naik, yang merupakan awal waktu duha, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala seperti haji yang sempurna, sempurna dan sempurna. Nah, seperti haji dan umrah. Ya, sempurna dan sempurna. Ya, sehingga kalau keadaan demikian, salat duha di awal waktu menjadi afdal bagi yang melakukan rangkaian ibadah tadi. Salat subuh berjamaah, kemudian dia tetap tinggal di masjid, berzikir, baca Quran atau yang semisalnya. Kemudian ketika matahari terbit dan mulai naik, yang merupakan awal waktu duha, dia sholat dua rakaat. Ya. Atau orang-orang menyebutnya sholat apa? Syuruq. Sebenarnya sholat duha. Ya, di awal waktu. Nah. Tapi bagi yang tidak bisa melakukan rangkaian ibadah tadi, ya, maka kembali kepada asal, yang afdal di akhir waktu. Sekali lagi, ini di antara wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Ya. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, 2 rakaat duha. Ini pun menunjukkan bahwasanya 2 rakaat duha ini boleh dilakukan setiap hari. Ya. Ada khilaf sebagian mengatakan jangan dilakukan terus-menerus setiap hari. Tapi berdasarkan hadis ini, boleh dilakukan setiap hari. Ya. Bahkan, ada hadis yang lebih jelas lagi. Kullu sulama minan nasi alaih sadaqah. Ya, setiap persendian tulang yang ada pada manusia ini, maka hendaklah sedekahi. Ya. Sedekah dengan berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Ya. Setiap harinya. Nah, wa yuzzi'u min dhalika raq'atani yarqa'uhuma inda duha. Dan mencukupi untuk sedekah kepada seluruh persendian tulang yang ada pada tubuh kita ini. Sampai Rasulullah menyebutkan ada 360 persendian tulang. Mencukupi sedekah kepada semuanya 2 rakaat yang engkau lakukan di waktu duha. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa salat duha itu salat yang disyariatkan dilakukan setiap hari. Ya. Wa an utira qabla an anam, dan tidur dan witir sebelum tidur. Ya, ini bagi orang yang keadaan seperti Abu Hurairah. Sibuk dengan ilmu. Ya, saking sibuknya khawatir tidak bisa bangun malam. Ya, di akhir malam. Sehingga ya, witirnya sebelum tidur. Ya, ini bagi yang keadaan demikian. Nah, walaupun pada asalnya witir itu yang afdolnya di akhir malam. Ya, apalagi dalam rangka menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Jadi bagi yang keadaan seperti ini, ya, khawatir dia tidak bisa witir di akhir malam, maka boleh untuk witir sebelum tidur. Jangan sampai meninggalkan sholat witir. Nah, wa yustahabu an takuna al-ayyamul bayd, dan disunahkan berpuasa 3 hari setiap bulan itu pada hari-hari yang disebut dengan ayyamul bid. Ya, ayyamul bid dikarenakan ketika itu langit putih atau bulan purnama terang. Nah, wa hiya salis asyar war rabi' asyar wal khamis asyar, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulannya. Ya, tapi ingat, bulan-bulan apa ini? Bulan-bulan Hijriah. Ya, bukan bulan-bulan Masehi. Nah, kalau bulan Masehi kan, ya, tanggal segitu, gak pengaruh dengan bulan Purnama. Ya, nah, disebut ayyamul bid dikarenakan tadi, ketika munculnya bulan Purnama. Ya, bulan cahayanya penuh. Ya, 13, 14, dan 15. Ya, dari setiap bulan-bulan Hijriyah. Walaupun kita sebutkan tadi boleh di awal waktu, di awal bulan, boleh di tengah bulan, boleh di akhir bulan, tapi yang afdol, nah, melakukannya di pertengahan bulan. Ya, yaitu ketika bulan purnama yang disebut dengan ayyamul bid. Nah. Di hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, berdasarkan hadis Abu Dzar, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Man kana minkum shaiman minas sahri falyasum as-salasal bid. Ya. Barang siapa di antara kalian berpuasa setiap bulannya, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari di ayyamul bid. Ya. Tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan-bulan Hijriah. Yang keenam, shaumu yaumin wa iftaru yaumin. Berpuasa sehari dan berbuka sehari. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami siyamu Dawud alaihi salam. Ya. Saum yang paling afdal yaitu puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Beliau berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Wa hadha min afdali anwa'i tatawwu'i. Dan ini di antara jenis-jenis puasa sunnah yang paling afdal. Puasa apa? Puasa Dawud. Ya. Yeah. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Nah. Yang ketujuh, siyamu syahrillah al-muharram. Berpuasa di bulan Allah, bulan Muharram. Ya. Di hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullahil muharram." Ya. Saum yang paling afdal setelah Ramadan yaitu berpuasa di bulan Allah, bulan Muharram. Nah. Sehingga disunahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Ya. Sebagaimana sunahkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dan juga Rasulullah mengasung untuk memperbanyak puasa di bulan Ramadan, di bulan Muharram. Bahkan disebutkan sebagai afdalus siyam. Ya, puasa yang paling afdal setelah Ramadan. Yaitu bulan Allah, bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Dan salat yang paling afdal setelah salat wajib yaitu salat malam. Qiyamul lail. Nah. Yang kedelapan, siyamu tis'i dzilhijjah. Ya. Berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Nah. Wa tubda'u min awwali yaumin min sahri dzilhijjah. Dimulai dari awal hari di bulan Dzulhijjah. Wa tantahi bil yaumi tasi', dan berakhir pada hari yang ke-9. Wa huwa yaumu Arafah, yaitu hari Arafah. Nah. Sehingga disunahkannya puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Wa dzalika li umumil ahadits al-waridah fi fadlil 'amali fiha. Yang demikian itu berdasarkan keumuman hadis-hadis yang ada tentang keutamaan amalan di hari-hari tersebut. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil 'ashr." Tidaklah hari-hari amalan soleh padanya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hari-hari ini. Atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, amalan-amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasawm minal amali soleh. Puasa termasuk di antara amalan soleh. Ya. Sehingga berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini pun disunahkan sejak awal Dzulhijjah. Ya. Kenapa dikatakan puasa termasuk ke dalam amalan soleh? Yang jelas semua amalan soleh ya, dihasung nah, untuk dilakukan di awal-awal bulan Dzulhijjah. Dan amalan-amalan soleh secara umum yang dilakukan di awal-awal bulan Dzulhijjah tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah puasa. Nah, sehingga disunahkan untuk dihasungnya puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Yang disebut dengan hari Arafah. Adapun 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha dilarang untuk melaksanakan puasa. Nah, ini diantara puasa-puasa yang disunahkan. Tinggal satu pembahasan lagi, yaitu puasa yang dimakruhkan dan diharamkan. Insya Allah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.